Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan poin yang ketujuh, yakni la yusalla ala qatili nafsihi walal kafirati. Tidak disolatkan atas orang yang bunuh diri. Walal kafirati, dan tidak boleh pula disolatkan yakni orang-orang yang kafir. Bunuh diri dilarang dalam agama sebagaimana dalam ayat Al-Quran, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu belas kasih. Allah saja belas kasih kepada manusia, manusia malah enggak belas kasih kepada dirinya sendiri gitu. Adapun adabnya disebutkan dalam hadis sesuai bunuh dirinya. Ketika membunuh dirinya dengan menusukkan pedang kepada dirinya sendiri, maka adabnya akan ditusuk pedang, kemudian disembuhkan kembali, ditusuk kembali, disembuhkan kembali, ditusuk lagi, sembuh kembali, seperti itu. Kalau adabnya menjatuhkan diri dari puncak gunung misalnya, atau dari lereng yang curam, maka adabnya pun demikian nanti di akhirat. Dijatuhkan dari puncak gunung, kesakitan, pulih kembali, dijatuhkan lagi, pulih kembali, seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis tentang adabnya orang yang bunuh diri. Adapun wallahu ta'ala alam, kalau mungkin model sekarang bom bunuh diri, maka adabnya pun demikian. Ya, diledakkan tubuhnya, hancur, kesakitan, dihidupkan kembali, diledakkan kembali. Ini seperti itu. Yang ini menunjukkan bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar, karena disebutkan adabnya. Disebutkan adabnya di akhirat, yang itu sebagai ciri khas dosa besar. Ya, disebutkan model adabnya di hari akhir. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa amma qatilun nafsihi, adapun orang yang membunuh dirinya sendiri, fali hadisi Jabir bin Samurah inda Muslimin rahimahullah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa ahlu sunan, dan juga diriwayatkan oleh para ulama pengarang kitab sunan, anna rajulan qatala nafsahu, ada seseorang yang membunuh dirinya, bimasakiso, jadi dengan masakis, yakni anak panah, ya, anak panah. Falam yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak mensolatkannya. Ya. Nabi tidak mensolatkannya. Ini ringkasnya. Adapun secara lengkap hadisnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, marido rajulun, ada seorang sakit. Fasiha alaihi, kemudian orang ini diteriaki karena pingsan, diteriaki petian. Jadi orang itu biasanya kalau sakit pingsan gitu, keluarganya itu teriak ya. Itu kebiasaan jahiliyah dan tetap ada sampai zaman sekarang, terutama wanita ya. Wanita itu kalau ditinggal mati orang tuanya, saudaranya, suaminya, itu biasanya teriak gitu. Faja'a jaruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetangganya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, innahu qad mata, sesungguhnya dia telah meninggal. Qala, tetangganya Rasul mengatakan, Rasul mengatakan, mayudriku, dari mana engkau tahu? Bagaimana engkau tahu kalau dia itu mati? Qala, tetangganya tersebut mengatakan, ana ra'aituhu, saya melihatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu lam yamut, dia belum mati. Pingsan belum mati gitu. Dikira sudah mati. Qala faraja'a, maka tetangganya tadi kembali. Fasiha alaihi, maka diteriaki lagi orang sakit tersebut. Faqalat imra'atuhu, maka wan istrinya mengatakan, intalik ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ahbirhu. Berangkatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kabarkan kepada beliau, kepada Nabi, kalau ini sudah mati. Faqala rajulu, maka seorang laki-laki mengatakan, Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknat dia gitu, didoakan kejelekan. Qala summa ing talaqa rajulu, kemudian laki-laki tersebut berangkat. Faro'ahu qad nakhara nafsahu bimisqasin, maka dia melihat sendiri sungguh orang yang sakit tersebut telah menakhir. Menakhir itu menusuk lehernya ya. Lehernya ditusuk bimisqasin, dengan anak panah. Dengan anak panah. Fa ing talaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tetangganya tadi tersebut yang melihat sendiri kejadiannya berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu annahu mata, kemudian menghabarkan bahwa orang sakit tersebut telah meninggal. Faqala, maka Nabi mengatakan, mayudriku, bagaimana engkau tahu kalau dia sudah mati betul gitu. Qala, maka orang tadi mengatakan, ra'aituhu yanharu nafsahu bimisqasin, saya melihat sendiri dia menusuk lehernya dengan anak panah gitu. Qala, Nabi mengatakan, anta ra'aitahu, engkau melihatnya? Qala na'am, tetangganya tadi mengatakan iya. Qala, maka Nabi mengatakan, idan la usalli alaihi, kalau begitu saya enggak mau mensolatkan dia. Saya tidak mensolatkan dia gitu. Ini secara panjangnya hadis tersebut gitu. Kemudian setelah itu Syekh Al-Albani rahimahullah membawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusalli al-imamu ala qatili nafsi wa yusalli alaihi ghairul imami. Seorang imam, seorang tokoh agama, pemimpin itu tidak mensolati orang yang bunuh diri. Tapi selain imam, selain pemimpin, selain tokoh gitu, mensolatkannya gitu. Karena dia masih muslim, cuma mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Mati dalam melakukan dosa besar, masih disolati karena muslimnya gitu. Seperti itu. Itu penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais gitu. Kalau di kampung, orang yang bunuh diri itu enggak dibawa masuk rumah, di halaman. Jadi ditaruh di halaman. Khawatir keluarganya kena sial gitu. Nanti keluarganya jadi miskin, jadi melarat gitu. Maka orang yang bunuh diri itu ditaruh di halaman gitu. Jadi orang takziah itu ya di halaman, gak masuk rumah, gak di rumah, karena jenazahnya di halaman. Adapun gak apa-apa dibawa masuk rumah ya. Jadi orang yang bunuh diri itu ketika dia masih muslim ya masih ada harapan masuk jannah gitu, karena dia muslim gitu, cuma melakukan dosa besar, yakni bunuh diri. Sehingga dengan ini dikiaskan pendosa-pendosa yang lainnya. Orang lagi berjudi, main kartu, judi, kemudian mati, disolatkan apa enggak? Kalau Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha berkorban, kemudian dia judi, mati, disolatkan apa enggak? Disolatkan. Ya, dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masih diakui seorang muslim, cuma dia berbuat dosa besar gitu. Beda dengan pemahaman Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir gitu. Dosa besar masih muslim. Itu tentang orang yang bunuh diri. Jadi kesimpulannya seperti itu. Adapun Nabi enggak mensolatkan bukan berarti haram disolatkan, karena di riwayat lain pelaku dosa ya, Nabi memerintahkan untuk menyolatkan tapi beliau tidak ikut menyolatkan gitu. Sehingga sebenarnya masih disyariatkan untuk disolatkan, cuma beliau sebagai pemimpin tidak mensolatkan sebagai pelajaran bagi yang lain gitu. Karena rugi besar, Rasulullah enggak mau menyolatkan itu rugi besar gitu. Berikutnya kembali ke kitab. Wa ammal kafiru fadzalika huwal ma'lumu minhu. Adapun orang kafir, maka yang demikian itu adalah maklum, dimaklumi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yungqal anhu, maka sungguhnya tidak dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu shala ala kafirin, bahwasanya beliau itu mensolatkan atas orang kafir. Kalau mensolatkan orang kafir, Rasulullah belum pernah. Tapi kalau menyolatkan orang munafik, pernah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dicegah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dihalang-halangi. Beliau enggak setuju Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Tapi Rasulullah masih menyolatkan. Setelah menyolatkan turun ayat larangan. turun ayat larangan menyolatkan orang munafik, orang kafir maupun munafik. Ayatnya tertera dalam kitab nanti. Kisahnya panjang, disebutkan dalam Ahkamul Janais dan ayatnya yang tertera dalam ayat itu. Jadi kisahnya Umar bin Khattab menghalang-halangi Abdullah bin Ubay bin Salul mau disolatkan oleh Rasul, dihalang. Tapi akhirnya Umar bin Khattab ya ikut. Akhirnya karena Rasul tetap bersikukuh mensolatkan, akhirnya Umar bin Khattab jadi makmum. Makmumnya Rasul menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu turun ayat larangan. Wa annahu sholla ala kafirin. Tidak pernah dinukil bahwa Nabi pernah menyolatkan orang yang kafir. Waqad saraha bidzalikal Qur'anul Karim, dan sungguh telah tegas-tegasan yang demikian itu Al-Qur'anul Karim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. La tusalli, kamu jangan sholat atau menyolatkan ala ahadin minhum, atas salah seorang dari mereka. Minhum, hum, kafir wal munafik. Kafir wal munafik. Jangan menyolatkan atas seorang pun, orang kafir maupun munafik. Mata ketika mati, abadan, selama-lamanya. Jangan lagi gitu. Wala takum ala qabrihi, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Jangan doakan. Ya, jangan mendoakan di kuburannya orang-orang kafir maupun munafik gitu. Seperti itu. Selesai poin yang ketujuh. Sebelum masuk ke poin yang kedelapan, kita tambahkan dulu. Masih tentang kaifiyah sholat jenazah yang tidak ada di dalam kitab ini. Yakni tambahan yang pertama, yakni sholat jenazah sendirian. Sholat jenazah sendirian. Dalam masalah ini ada khilaf Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janais. Beliau berpendapat yajibu al-jama'atu fi sholatil janazah. Hukumnya wajib sholat jenazah itu secara berjamaah. Ya, secara berjamaah gitu. Jadi enggak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berdosa. Gitu. Alasannya mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Alasannya karena Nabi terus-menerus sholat jenazahnya beliau itu mesti berjamaah. Enggak ada riwayat Nabi menyolatkan jenazah sendirian gitu. Ya, seperti itu. Sedangkan ada hadis lain dalam riwayat Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi selalu berjamaah gitu. Seperti itu. Maka kata beliau, fa in sallu 'alaiha furada saqata al-fardhu. Kalau ada orang menyolati jenazah sendirian, enggak berjamaah, munfarid, ya telah gugur kewajiban. Tapi wa asimu bitarkil jamaah. Tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Pendapat al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhaddab jilid 5 halaman 314. Imam Nawawi mengatakan tajuzu sholatul janazati furoda bila khilaf. Boleh sholat jenazah itu sendirian dan tidak diperselisihkan, kata beliau. Boleh gitu. Ya. Boleh sholat jenazah sendirian. Misalnya takziah sendirian, ikhwan-ikhwan yang lain, saudara-saudara yang lain sudah menyolatkan, tinggal dia tak. Yang belum menyolatkan maka boleh sholat sendirian, gitu. Menurut pendapat al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa sunnatu antu sholat jama'atan, dan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, sehingga enggak harus, enggak wajib sholat berjamaah, sholat jenazah itu enggak wajib, sunnah. Lil ahadisi al-mashurati fisahih, berdasarkan hadis-hadis yang masyhurah di dalam sahih, yakni berjamaah itu disunahkan. Kalaupun disunahkan, disyariatkan, maka fidzalika ma'a ijma'il muslimin, ijma. Kalau disyariatkan berjamaah itu ijma. Yang jadi khilaf itu kalau sendirian gitu. Menyolatkan sendirian. Kemudian kalau melihat dalil menunjukkan sholatnya berjamaah ketika menyolatkan jenazah itu, yakni semata-mata perbuatan Nabi, sebagaimana kaidah yang sudah kita sering sebutkan, perbuatan Nabi itu paling tingginya adalah sunnah gitu. Beda kalau perintah, Nabi memerintahkan sholat jenazah itu berjamaah gitu. Maka berjamaah jadi wajib karena perintah. Tapi kalau semata-mata perbuatan Nabi, Nabi ketika mensolatkan jenazah berjamaah itu namanya perbuatan Nabi. Maka dalam kaidah usul fikih, semata-mata perbuatan itu paling tingginya adalah sunnah, tidak wajib gitu. Sehingga wallahu ta'ala alam, bahwa pendapat al-Imam An-Nawawi rahimahullah punya kekuatan ya, punya sisi kekuatan dari sisi kaidah usul fikih itu tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu tentang sholat sendirian ketika mensolatkan jenazah. Yaitu kalau ada temannya sih gak ada masalah. Kadang-kadang itu seperti itu, takziah semua sudah nyolatkan, tinggal dia sendirian gitu. Ya, jadi menurut pendapat al-Imam An-Nawawi gak apa-apa solat jenazah sendirian seperti itu. Berikutnya, kalau mayit itu banyak, mayitnya banyak, tertimpa musibah misalnya, mayitnya banyak, maka dibolehkan untuk disolatkan sekali solat, ya, disolatkan sekali solat. Bagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ida ijtama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa'i sulliya 'alaiha sholatan wahidatan gitu. Jika mayitnya itu berbilang, mayitnya banyak, campur lagi, laki-laki dan perempuan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maka boleh disolatkan atas mayit-mayit tersebut dengan sekali solat, ya, dengan sekali solat, dijejer-jejer gitu. Waju ilat dukuru walau kanu sigaran mimma yalil imam, dan jenazah laki-laki walaupun kecil itu di dekat imam. Wajana izul inasi mimma yalil kiblah. Adapun jenazah wanita di arah kiblat gitu. Jadi misalnya mayatnya 10. Yang mepet tembok sini wanita, wanita, wanita, wanita, wanita, wanita 5 gitu. Baru laki-laki, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Walaupun kecil laki-laki di dekat imam. Jadi imamnya di tengah masjid itu misalnya. Imamnya di situ, di depan imam mayat laki-laki, laki-laki, laki-laki sampai habis, baru perempuan, perempuan, perempuan, perempuan gitu. Seperti itu. Dijejer-jejer gitu. Dan jejernya enggak rata, tapi slok-slok. Ya. Apa? Zigzag. Karena imam berdirinya di arah kepala mayit laki-laki, adapun berdirinya imam itu di tengah perut atau tengah jenazah perempuan. Jadi jenazah perempuan agak ke utara sedikit, biar nanti kalau diluruskan itu berdirinya imam pas di perut jenazah wanita. Adapun jenazah laki-laki ada agak ke selatan sedikit, sehingga imam berdiri pas di kepala wanita. Laki-laki. Imam berdiri sejajar dengan kepala laki-laki dan sejajar dengan perut wanita gitu. Ada kisah dari Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Annahu shalla ala tis'i janais. Bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, menyolati 9 jenazah jami'an, bareng-bareng sekali salat. Faja'ala rajula yalunal imam, laki-laki di depan imam. Wanisa'a yalil kiblah, adapun wanita yang jauh dari imam arah kiblat. Fasaffahunna saffan wahidan, maka dijadikan satu baris. Wa wudi'at janazatu Ummu Kulsumin bintu Aliin imra'ati Umar bin Al-Khattab wa ibnin laha yuqalu lahu Zaid wudi'a jami'an. Jadi dijejer-jejer jenazahnya Ummu Kulsum, putrinya Ali bin Abi Thalib, istrinya Umar bin Khattab, dan anaknya, anaknya Umar bin Khattab yang disebut dengan Zaid. Wudi'a jami'an, diletakkan secara bersamaan. Wal imamu yauma idin Sa'id ibnul As, sedangkan imamnya saat itu adalah Sa'id ibnul As. Wa finnasi ibnu Abbas, dan di antara makmum ada ibnu Abbas. Wa Burairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Ada ulama besar di situ. Fa wada'a gulam mimma yal imam, diletakkan anak laki-laki di hadapan imam. Faqala rajulun, maka ada seorang mengatakan, fa'ang kartu dalika, maka laki-laki tersebut mengatakan, aku menganggap aneh, sholat kok seperti ini, jenazahnya banyak disolatkan sekali sholat, dijejer-jejer gitu. Fanadortu ila ibni Abbasin, maka aku melihat kepada Abdullah bin Abbas, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id, wa Abi Qatadah. Fakultu, maka aku katakan, mahada, bagaimana ini? Solatnya kok seperti ini? Qalu, mereka mengatakan, hiya sunnah, ini adalah sunnah. Ya seperti ini. Kalau mayitnya banyak, mayitnya dijejer-jejer, disolatkan sekali solat gitu. Seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turozak, Nasa'i, wa Ibnu Jarud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Ahkamul Janais gitu. Seperti itu. Itu kalau mayatnya banyak. Tapi kalau mau disolatkan satu persatu ya monggo, enggak apa-apa. Karena memang asalnya satu jenazah sekali sholat. Tapi kalau mayitnya 50, kamu mau sholat 10 kali, 50 kali? Gitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.